terakhirlah edifikasi, konsultasi, dan no crosslining. Nah ini golden rule kita di bisnis ini. Yang pertama edifikasi. Edifikasi ini adalah bagaimana kita memberikan power kepada pihak ketiga supaya pihak ketiga bisa membantu kita secara maksimal, bahwasanya. Ya, berikan mereka power dulu, edifikasi dulu. Nah, edifikasi diantaranya soal membentuk image, kesan, citra, menambah confidence dan apresiasi. Ya, jadi membuat orang lain tuh respect terhadap pihak ketiga yang akan kita munculkan. Misalnya upline kita, downline kita, crossline kita, pembicara, MC, itu kita harus edifikasi. Ya, senjata rahasia kita di bisnis adalah edifikasi. Bagaimana cara Bapak Ibu menghadapi kendala, Bapak Ibu tinggal edifikasi orang lain atau pihak ketiga atau alat bantu, edifikasi alat bantu pihak ketiga itu yang akan mengatasi kendalanya, Bapak sekalian. Kita sebagai promotor di sini. Oke. Bagaimana caranya membuat downline Bapak Ibu semangat, membuat downline Bapak Ibu mau belajar menjadi leader, edifikasi saja pertemuan, cemplungkan mereka di pertemuan, mereka bisa semangat sendirinya. Ya, edifikasi sistem. Nah, edifikasi seperti ini ya. Bapak Ibu dan prospek ini pasti ada sedikit trust, percaya. Nah, bagaimana caranya supaya menimbulkan respect kepada pihak ketiga adalah Bapak Ibu harus edifikasi pihak ketiga. Ya. Bapak Ibu adalah orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya ini mengedifikasi pihak ketiga, tentunya si prospek ini pasti respect sama pihak ketiga ini. Istilahnya lah Bapak Ibu mak comblangin ya. Jadi tukang mak comblang ya di sini. Trust plus respect sama closing. Oke. Okay. Itu untuk edifikasi. Nah, berikutnya siapa yang Anda edifikasi? Ada banyak ya. Leader Bapak Ibu perlu diedifikasi juga supaya apa? Supaya ketika terjadi masalah dan kendala yang tidak bisa Bapak Ibu atasi sendiri, Bapak Ibu bisa minta bantuan leader Anda. Kalau misalnya Bapak Ibu kurung jaringannya, istilahnya Bapak Ibu protek jaringannya, tidak diedifikasi leadernya atau tidak diserahkan juga kepada leadernya, ketika terjadi masalah yang tidak bisa Bapak Ibu hadapi, ya itu akan rontok semua Bapak sekalian. Kenapa? Karena mereka tidak kenal leadernya siapa. Itu harus diedifikasi ya. Tim Anda edifikasi. Crossline Anda juga edifikasi Bapak sekalian ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu butuh latar belakang dari crossline. Misalnya Bapak Ibu sekarang punya tim yang tidak ada orang yang latar belakangnya seorang guru. Bapak Ibu punya crossline yang latar belakang seorang guru yang sukses. Bapak Ibu tinggal edifikasi crossline saja dan itu bisa memberikan power ke tim Bapak Ibu sekalian. Perusahaan kita perlu edifikasi, support system kita perlu edifikasi, ya. Tidak efektif mengedifikasi diri sendiri. Jangan sekali-kali kita mengedifikasi diri sendiri, ya. Bapak Ibu, saya adalah orang yang sukses. Wah, saya memiliki jaringan yang besar, bonus saya juga besar, Bapak sekalian. Ya, saya ingin Anda semua menghormati saya. Wah, kan? Nah, jadi justru orang tidak akan respect. Saat diedifikasi, jadi ini ya, edifikasilah orang lain. Atau minta orang lain mengedifikasi kita supaya ada power kitanya. Saat diedifikasi, jangan disimpan sendiri. Misalnya gini, downline Bapak Ibu sering edifikasi Anda ya. Saya punya upline luar biasa namanya Pak Arya, semua diedifikasi saya. Nah, edifikasi itu kayak bernapas. Tarik nafas, tarik nafas, buang nafas. Jangan tarik nafas, saya jadi tahan terus, mati nih Bapak sekalian. Ya. Kalau Bapak Ibu menyimpan edifikasi terus, akhirnya semua akan ngerucut ke Anda. Ngerucut ke Anda, ya mati juga. Caranya adalah buang nafas, edifikasi balik. Kalau Bapak Ibu diedifikasi oleh downline Anda, setelah itu jangan lupa edifikasi balik. Ya. Kalau diedifikasi oleh crossline Anda, jangan lupa edifikasi balik. Misalnya crossline Anda bawa downline-nya sendiri, jalan-jalan ketemu dengan Anda di mall. Ya. Dan akhirnya diedifikasi. Wah luar biasa, kita beruntung ketemu dengan Pak Budi. Ya, Pak Budi ini wah top leader di 3A ini juga. Saya banyak belajar dari Pak Budi. Bapak Ibu sebagai crossline, edifikasi balik. Ya. Bapak luar biasa sudah bergabung di timnya Pak Andi, ya. Saya sudah 1 tahun kenal lama dengan Pak Andi ini. Pak Andi orang komitmen. Bapak percaya saja sama Pak Andi, dia orang yang luar biasa. Ya, jadi edifikasi balik. Edifikasi yang powerful lah, edifikasi yang terjadi alami. Ya, edifikasi apa adanya. Yang kita edifikasi adalah sikapnya, bukan apa yang dia punya. Ya, sikapnya yang edifikasi. Jangan terlalu bluffing, jangan terlalu edifikasinya membesar-besarkan. Perkenalkan nama leader saya Pak Budi, jaringan tersebar di seluruh dunia bahkan planet Mars. Jadi orang ini apa ini gitu kan. Jadi edifikasi apa adanya saja, usaha sikapnya, komitmennya, integritasnya, kejujurannya, itu yang kita perlu edifikasi. Oke, konsultasi. Ibu disarankan untuk melakukan konsultasi setiap sebulan sekali minimal. Kenapa? Karena Bapak Ibu perlu goals ya, supaya tidak jadi zombie nanti. Bulan ini asal prospek, presentasi, enggak ngerti tujuannya apa ya. Enggak ngerti bulan ini mau jadi apa, mau jadi peringkat apa, yang penting prospek aja. Akhirnya kita enggak naik-naik peringkat. Kenapa? Karena tidak konsultasi bosnya. Ya. Pokoknya kalau sudah tutupan omset tanggal 26, langsung ganggu upline-nya. Up, mau konsultasi gitu. Setiap hari, setiap bulan ya, setiap bulan konsultasi. Oke. Kalau ada masalah pun Bapak Ibu harus nyari upline ke atas. Up, ada masalah nih gini-gini. Jangan curhat ke downline. Kalau curhat ke downline itu bunuh diri namanya. Ya. Downline kita enggak tahu apa-apa, diajak curhat galau-galauan, aduh aku lagi galau nih, bisnisku lagi enggak bagus, apalagi kaki crossline-mu yang ini kaki kecilku enggak jalan. Nah, jadi downline kita kan berpikir, nih upline saya kok kayak gini ya gitu. Jadi sama-sama galau nanti. Oke, jangan sampai hal yang buruk kita lempar ke bawah, ya. Istilahnya sampah itu kita harus lempar ke atas, Bos. Yang bagus-bagus baru kita lempar ke bawah. Istilahnya mengandung yang membuat downline kita semangat segala macam. Kalau ada hal yang menjadi masalah kita dan tim, Bapak Ibu harus lempar ke atas. Konsultasi, cari solusi di sana. Ya, nah konsultasi dengan upline dalam satu garis sponsorisasi. Ya, jangan konsultasinya sama crossline karena crossline tidak ngerti bisnis kita bosannya. Ya. Harus satu garis sponsorisasi. Semakin dekat garis konsultasi Anda, perhatian dan fokus semakin efektif. Ya. Kalau semua sama saya konsultasi, saya pengen jadi cross, saya mau konsultasi sama crown saja deh. Oke, bisa saja Bapak sekalian, tapi setelah itu untuk maintenance-nya mungkin saya tidak akan bisa. Kenapa? Karena jaringan saya terlalu banyak. Nah, kalau Bapak Ibu ingin konsultasi dan di maintenance secara detail ya, carilah sponsor atau garis konsultasi yang paling dekat dengan Anda. Cari upline yang sistem ya. Misalnya leader agensi atau bronze yang dekat ke sana konsultasi. Bahasanya juga sama Bapak sekalian. Sebelum mereka mengkonsultasi toh juga mereka konsultasi ke saya juga. Oke, bahasanya sama. Semakin tinggi peringkat harus semakin cepat konsultasi sebelum mengkonsultasikan downline masing-masing ya. Saya peringkat platinum, gold, silver itu konsultasinya seminggu sekali, kadang-kadang 2 hari 3 hari sekali konsultasi terus ya. Kalau misalnya jaringannya membesar, meledak jaringannya, justru harus perlu konsultasi. Ya, bagaimana langkah-langkah berikutnya, strateginya, ya itu perlu dikonsultasikan. Minimal konsultasi 1 bulan sekali, semakin berkembang jaringan Anda, tidak cukup 1 bulan sekali, harus lebih sering konsultasi. Ya. Konsultasi. Dan berikutnya no crosslining. Ini Bapak Ibu misalnya si A dan si B ini crossline. B dan C lah crossline. Bapak Ibu konsultasinya sama upline masing-masing. Ini upline, konsultasinya ke sini. Jangan ke A dan B. Walaupun A dan B ini akrab sekali, tapi membicarakan bisnis jangan Bapak sekalian. Kalau saling membangun, saling memotivasi, oke boleh ya. Itu memang sangat disarankan. Membangun, saling memotivasi, saling menginspirasi itu sangat disarankan. Tapi kalau misalnya saling lihat-lihatan bisnis, curhat-curhatan, galau-galauan ya tidak disarankan. Kenapa? Karena crossline Anda tidak tahu kondisi bisnis Anda. Ya. Mungkin crossline Anda baik hati ya. Baik hati merasakan apa perasaan Anda ya. Tapi dia tidak mengerti bagaimana cara mengatasi. Yang mengerti adalah upline Anda sendiri misalnya. Misalnya Bapak Ibu curhat sama crossline ya. Crossline, aduh bisnis lagi enggak jalan nih. Lagi galau bla bla bla. Akhirnya crossline bilang, "Sama nih bisnis lagi enggak jalan. Ayo kita selesai aja yuk." Ini diajak selesai bareng-bareng nanti. Jadi konsultasilah ke upline Anda ya.